بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يا إخوان بسرطة التخصص لبرا نتزل Kita jumpa lagi ya dalam pelajaran syarah matan al-ajurumiyah. Kita sudah sampai pada bab at-tawabi dan poin terakhir yang kita bahas adalah ataf. Taib. Ada PR ya. PR-nya apa? Mencari ayat yang mengandung huruf ataf. Ya, taib. Siapa nomor satu? Baca. Idza jaa nasrullahi wal fathhi. Wal fathhi. Taib. Idza. Lewat saja. Jaa fi'lun maudin mabniun ala fathhi la mahalla lahu minal i'rab. Nasru fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li annahu ism mufrad wa huwa mudhaf Allahi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih li annahu ism mufrad wa harfu atfin al-fathi ya kita al-fathi nama fathi antum hafal surat ini wal-fathu fathi apa fathu coba ya Rab wal-fath al-fath ma'atuf ke ma'atuf ke nasru bukan ke Allahnya no. Ya coba ulangi wa harfu atfin al-fathu ma'tuf ila nasru ilal marfu'i ilal marfu'in marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih di anahu isim mufrad. Taib, apa artinya? Apabila datang pertolongan dari Allah dan kemenangan. Oh, dan itu sama dengan idza jaa nasrullah terus idza jaa al-fathu dan juga datang kemenangan. Coba kalau dibaca al-fathi artinya gimana? Al-fathi apabila datang pertolongan Allah dan pertolongan kemenangan. Pertolongan kemenangan. Iya. Ya, jadi al-fath. Al-fathu. Nomor dua. Khalaqallahu samawati wal ard. Wal ard apa? Wal ardi. Samawati. Wal ardo sok irabna khalaqa fi'lun madin mabniun alal fathhi la mahala lahu minal i'rab Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad as-samawati maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun fi akhirih li annahu ismul mufrad jam'u mu'annas salim. Kalau isim mufrad ma tanda nasabnya dengan fathah ya wa harfu atfin al ardo ma'tuf ila ma'tub ila samawat ilal mansubi. Oh, ila mansubi mansubun. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad. Iya, coba perhatikan ini contoh yang bagus ya. As-samawati banyak yang terjebak wal ardi karena ikut. Jadi ikutnya itu kepada i'rabnya, mansub mansub, bukan ke tanda, bukan ke tandanya ya. Ini tandanya kasroh karena jama mu'anas salim. Ini tandanya fathah karena isim mufrad. Lain dengan begini, baca lahu ma fis samawati wal ardi. Kenapa ardi? Kenapa majrur? Ma'tuf kepada as-samawati wal ma'tuf ilal majruri majrurun ya. Kenapa ini majrur? Fi. Ah gitu ya. Baik, barakallahu fik. Terus nomor 3. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamaru. Iya, i'rab. Wa harfu 'atfin. Atau bukan? Bukannya. Wanya dilewat saja dulu ya. Terus jumi'a fi'lun madin majhulun mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Asy-syamsu naibul fa'il. Naibul fa'il. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad. Ya. Wa harfu 'atfin. Al-qamaru ma'tufun ala ila asy-syamsu. Ila jangan lafadznya. Ma'tufun ila marfu'un. Marfu'un ila marfu'i. Marfu'i marfu'un wa ala alamatu rafihi tamatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad. Iya, barakallahu fik. Sudah paham huruf ataf ya? Ada pertanyaan tentang ataf tidak? Kalau tidak ada, kita anggap selesai ataf. Jadi kita sudah membahas dua tawabi' ya. Yang pertama apa? Na'at man'ut. Kedua ataf. Nah, na'at man'ut harus sama dalam hal apa? Dalam berapa hal? Empat hal. Apa saja? I'rabnya ada apa? Bilangan ya, sesuatu mufrad, tasniyah atau jamaknya ya harus sama. Tiga, jenis mudzakkar mudzakkar muannas muannas. Yang keempat, ma'rifat atau nakirahnya ya. Kalau ataf apa, harus sama dalam hal apa? I'rabnya. Terus yang kedua, enggak boleh satu ma'rifat satu nakirah. Isim ke isim, fi'il ke fi'il ya. Ataf boleh ma'rifat ke nakirah. Umpama ja'a Muhammadun wa rajulun. Sudah datang Muhammad dan rajul. Muhammad ma'rifat nakirah. Ma'rifat rajulun nakirah. Boleh juga adatnya beda. Ja'a Muhammadun wa talamidhu. Telah datang Muhammad dan murid-murid. Murid-muridnya jamak. Muhammadnya mufrad ya. Ja'a Muhammadun wa Fatimah. Jenisnya berbeda, boleh ya. Kalau sudah paham, ada pertanyaan? Silakan. Kalau lam yalid wa lam yulad itu Ustaz, ya ma'tufnya yang lamnya atau yuladnya Ustaz? Lam yalid wa lam yulad itu ya tikrar ya, diulang. Lamnya diulang dua kali. Wa-nya huruf ataf saja. Lam harfu jazmin ya yalid fi'lun mudhar majzumun bi lam dan seterusnya itu suaknya atof terus lamnya huruf lam jazm lagi yulad majzumun bi lam itu tapi waknya tetap bau atof ya ada pengurangan pengulangan huruf jazm. Ada lagi pertanyaan nanti dalam masalah balaghahnya itu beda. Semoga suatu saat kita bisa sampai ke pelajaran balaghah antara lam yalid wa lam yulad dengan lam yalid wa yulad umpamanya ya. Antara lamnya diulang dengan tidak diulang ada perbedaan makna yang lebih mendalam lagi. Umpamanya lam yajlis Muhammadun wa lam yaqum. Apa artinya? Muhammad tidak duduk, tidak berdiri. Naon atuh? Ngapung. Mungkin ruku. Ya enggak. Mungkin sujud nih. Ah, bisa lam yajlis Muhammadun, lam yajlis wa lam yaqum Muhammadun. Itu beda nanti ya. Ada pertanyaan tentang al-faf. Ya. Kalau tidak ada kita terus ke apa? Ke yang ketiga yaitu taukid, bab taukidi ya, bab tentang taukid. Apa arti taukid? Menguatkan, memastikan, menekankan ya. Coba dibaca terlebih dahulu matannya. At-taukidu tabi'un lil mu'akkad fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi ya, apa artinya? Taukid mengikuti yang dikuatkannya yang ditaukidinya mu'akkad itu yang dikuatkan ya. Dalam hal apa? Dalam hal rofa'nya, nasobnya, khafadnya, dan ma'rifat atau nakirahnya. Ya. Terus. Wa yakunu bi'alfadin ma'lumatin. Dan terjadi dengan lafad-lafad yang ditentukan, yang diketahui. Ada empat lafad taukid. Pertama an-nafsu, yang kedua al-ainu, ketiga kullu, keempat ajma'u ya. Arti nafsu diri, arti al-ain zatnya. Kalau diri biasanya ke orang, kalau zat biasanya ke benda. Kullu artinya apa? Semuanya. Ajma'u juga semuanya. Ya. Watawabi'u ajma'a wahiya akta'u abda'u abso'u. Ada berapa? Empat. Dan mengikuti keajma'u adalah akta'u abda'u dan asba'u. Ya. Absa'u afwan. Taqul contohnya kamu mengatakan qama zaidun nafsuhu telah berdiri Zaid nafsuhu jiwanya dirinya yang langsung apa namanya berdiri itu bukan hayalannya, bukan fikirannya, bukan cita-citanya, bukan yang lain-lainnya, tapi dirinya. Waraitul qawma kullahum. Contoh kedua, aku telah melihat satu kaum seluruhnya, tidak sebagian, bukan hanya pemimpinnya saja. Tapi semuanya. Contoh ketiga, marartu bil qaumi ajmain. Aku bertemu dengan kaum juga semuanya. Bukan hanya sebagian, ya. Coba lihat qoma Zaidun nafsu qoma fi'il madhi Zaidun apa? Fa'il nafsuhu taukidun li Zaid. Ya. Taukidun li Zaid wa taukid ilal marfu'i marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirhi li annahu ismul mufrad wa huwa mudhafhu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali jarri mudhafun ilih, ya gitu. Ra'aitu al-qawma kullahum. Coba ya Rab, ra'aitu, ra'ait fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bi domirin raf'in mutaharrikin. Tu domiru raf'in mutaharrikun mabniun ala domi fi mahali raf'i fa'ilun. Al-qawma maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhir li'annahu isim mufrad. Apa jamaknya? Aqwam. Terus kullahum, kulla at-taukid li al-qawm wa taukidu ilal mansubi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhir li'annahu isim mufrad wa huwa mudhaf hum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali jarri mudhafun ilih. Marartu bil qawmi ajmain. So, semuanya sama ya, ada bisa ngirapnya ya. Nah, coba lihat antara taukid dengan muakkadnya. So, contoh Zaidun nafsu, Zaidun muakkad. Apa arti muakkad? Yang dikuatkan ya, nafsu taukid. Antara Zaid dengan taukid sama dalam dua hal. Pertama dalam hal i'rabnya. Dua-duanya apa? Rafa. Kedua dalam hal ma'rifatnya. Zaid ma'rifat ya, nafsu juga ma'rifat. Kalau Zaid ma'rifatnya karena apa? Isim alam. Kalau nafsu ma'rifatnya karena? Karena? Nafsu di apa ma'rifatnya karena? Karena idhafat. Karena idhafat. Didhafatkan ke hu ya. Hanya disebut ma'rifat, tidak ada nakirah. Tidak ada nakirah. Jadi enggak boleh umpama ja'a rajulun nafsuhu. Karena rajulun nakirah, nafsuhu ma'rifat. Terus kalimat yang benar gimana? Ah, pakai alif lam. Ja'a ar-rajulu nafsuhu ya. Karena dari segi makna juga enggak mungkin ja'a ar-rajulu nafsu, telah datang seseorang dirinya. Tapi harus telah datang orang itu, kan gitu ya. Orang itu nah langsung dirinya. Apa contoh yang tidak ada di dalam ini, dalam pembahasan ini? Apa ada satu kata yang tidak ada contohnya? Al-ain ya. Ain apa tadi artinya? zatnya. Contoh umpamanya, baca. Apa? Saqata al-kitabu ainuhu. Apa artinya? Telah jatuh kitab itu, bendanya, zatnya. Bukan gambarnya, ya. Bukan yang lain-lainnya. Tapi benar, pluk-pluk jatuh. Gitu ya. Nah, kitabnya saqata al-kitabu ainuhu. Al-kitabu fa'ilun marfu'un, ainuhu, ainu taukid li lil kitab, wa taukidu ila ilal marfu'i marfu'un, wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri li'annahu ismul mufrad, ya. Contoh umpamanya, kita ambil contoh dari Al-Qur'anul Karim, ya. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain, ya. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain, atau fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka sujudlah para malaikat kulluhum, seluruhnya, ya, ajma'un. Nah, dua kali taukidnya, ya. Nah, gitu contohnya. Ada pertanyaan tentang taukid? Kalau dua kali gitu ajma'un. Taukid yang kedua, taukid tsani lil malaikah, ya. Nah, sekarang saya kasih soal. Saya sedang memegang. Saya sedang memegang pulpen, bendanya. Apa memegang? Amsaka, itu fi'il madinya. Fi'il mudhorinya umsiku, af'ala yuf'ilu, untuk ana uf'ilu. Jadi gimana bahasa Arabnya? Siku al-qalama. Umsiku al-qalama ainahu. Coba ya Rob. Umsiku fi'lun mudhari'un mabniun, ma'asa mabniun, fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi, wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu ana. Terus al-qalama mafulun bi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad. Aina taukid lil qalam wa taukidu ila al-mansubi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi'il li'annahu simufrad wa huwa mudhaf hu tamim. Sekarang al-qalam ganti dengan jama'. Apa jama'nya? Al-aqlam. Terus kesananya? saya memegang pulpen-pulpen itu semuanya. Ya, kullaha al-aqlam maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathah li'annahu jama' taksir ya. Kullah taukid lil aqlam wa taukidu ila al-mansubi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi'il wa huwa mudhaf ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali jari mudhafun ilaih ya. Kalau mufrad hu, kalau jamak muannas, kullu jam'in muannasun, setiap yang jamak itu muannas, itu untuk benda mati. Kalau benda mati jamak, maka dia apa? Muannas ya. Tidak boleh al-aqlam kullahu, enggak boleh kullaha. Sekarang murid-murid telah menghafalkan Al-Qur'an seluruhnya. At-talamizu menghafalkan. Telah hafal. Berarti pakai fi'il madhi. Hafi tu. Kulluhu Quran. Kecuali kalau ya. Kalau ayat at-talamidhu hafidhu ayatil Quran ni kullaha. Kalau Quran kullahu. Coba i'rab at-talamidhu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'ut taksir. Apa mufradnya? Tilmidh hafidhu fi'lun madin mabniun ala ala dhammi litisalihi biwawil jama'ah. Terus alwawu wawul jama'ah mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun wal alifu lil itlaq. Terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khabarul mubtada. Al-Qur'ana maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhir li'annahu isim mufrad. Kulla tawkid lil Qur'an wa tawkidu ila mansubi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi'ir wa huwa mudhafhu dhamirun muttasilun mabniun ala ala dhammi fi mahali jarri iya. Terus kalau umpa ayatil qur'ani kullaha, coba i'rab ayati maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'u mu'annasis salim wa huwa mudhaf. Al-Quran mudhafun ilih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhir li'annahu Isim mufrad terus kullaha taukid lil ayat apa lil Quran ayat wa taukid ila mansubi mansubun wa alamatun nasbi fathatun zahiratun fi'li wa huwa mudhaf terus ha dhamirun mabniun ala sukun fi mahali jari mudhafun ilaih ya dan seterusnya. Nah, sekarang yang ikut kepada ajma'u ya. Ada berapa? Ada tiga. Apa saja? Aqta'u. Iya. Yang pertama adalah aqta'u. Yang keduanya abta'u. Yang ketiganya absa'u ya, ketiga-tiganya itu maknanya sama yaitu ajma'u. Apa artinya? Semua alias seluruhnya ya, maknanya sama. Seperti umpamanya contoh contoh yang pakai akta'u. Contoh yang pakai akta'u. Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih di dalam kitab Syarah Matan Al-Ajurumiyah ketika menjelaskan masalah ini, contoh tentang akta'u sama dengan contoh-contoh yang lainnya yang bermakna ajma'u, yang maknanya sama dengan ajma'u ya. Contohnya ja'al qaumu akta'un, sama seperti itu, sama dengan ajma'un. Saya sudah makan roti semuanya. Akaltu al-khubza kullahu. Kalau ainahu apa? Bendanya, bukan fotonya, bukan imitasinya, modelnya kayak gitu, tapi betul-betul si anunya. Tu'minuna bil kitabi kullihi. Iya. Iya, taukid. Jadi tu'minuna bil kitabi kullihi. Kullinya taukid kepada al-kitab. PR. PR-nya cari dalam ayat Al-Quran satu yang mengandung taukid. Yang mana saja taukidnya, bisa nafsuhu, ainuhu atau apapun, baik Quran ataupun hadis. Ya, hadisnya yang sahih. Jadi sekali lagi ada berapa lafaz taukid? Empat. Apa saja? Nafsu, ainu, kullu dan ajma'u. Ya. Ya, baik. Kulu sama ajma'u khusus untuk yang ajma'un khusus untuk yang jama'. Nggak bisa umpama ja'a zaidun kulluhu. Nggak bisa. Ja'a zaidun ajma'u. Karena zaidnya mufrad sendirian nggak mungkin di apa? Dijama'kan ya. Cukup sampai di sini ya. Insyaallah kita jumpa kembali hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.